أيوة. يمكن سؤال نعم. Itu yang tentang afniyah. Orang Yahudi itu kan anu ya, apa yang tadi antum bilang tulang babi itu, Ustaz. Iya. Bukannya orang Yahudi itu melarang makan babi gitu, Ustaz? Iya. Tetapi mereka memiliki satu perangai, yaitu hial, tipu daya, sehingga mereka akan bisa melakukan apapun sesuai selera mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Sehingga mereka sesungguhnya kalau melihat hukumnya yang ada pada Yahudi, hukum rajam pun ada di sana, tapi mereka tutupi. Sehingga ketika mereka menginginkan babi atau menginginkan sesuatu yang haram, mereka akan bikin jadi halal dengan berbagai macam cara. Satu lagi, mereka tidak bersih dalam membersihkan atau dalam istinja, di dalam buang air dan sebagainya. Demikian pula dalam masalah makanan. Allahu a'lam. Itu saja. Jadi apa babi itu haram, tapi tulangnya halal. Mungkin kayak gitu saja. Begitu. Mereka akan memainkan dengan cara-cara seperti itu. Ya capek saja. Iya. Syariat sempurna apapun kalau turunnya kepada orang-orang kayak Yahudi, percuma. Akan diputarbalikkan oleh mereka, diganti, ditambah, dikurangi dan seterusnya. Iya, iya. Jazakumullah khair, Ustaz. Jazakumullah khair. Barakallahu fiikum.